tidak ku terima undangan itu dengan kesadaran bukan salahmu kau tinggalkan diriku selama. Segera menjadi kenyataan selamat bahagia padamu berdua jangkaulah hari indah nikmati dengan saling mengerti usah kau risaukan diriku yang jauh. Nasibku, aku menyadari, aku menginsyafi, tak mungkin menungguku terlalu lama. Selamat berbahagia sayang, ku kirim padamu. Sayangilah dia sepenuh hati. Selamat bahagia ku kirim padamu. Biar semuanya ku tanggung dengan sekuat hati. Usah kau risaukan diriku yang jauh. Ini memang sudah nasibku. Aku menyadari, aku menginsyafi.